ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian yang kedua puluh, al-ishrun annahu mutaqarrirun indahum anna al-ibadat mabunaha ala al-amr fasara fihi tanbih ala masail al-qabr. Iya. Kata beliau, sesungguhnya yang sudah baku menurut mereka para sahabat radhiyallahu anhum, bahwa setiap bentuk peribadatan itu berdasarkan pada perintah syariat, harus ada perintah. Iya. Jadi itu yang baku, sudah berlaku tetap. Kaidah yang tidak berubah lagi, bahwa kalau segala bentuk ibadah-ibadah apa saja, ibadah itu dikatakan ibadah kalau ada perintah. Ada perintah. Iya. Jelas? Maka dengan ini dipetik bahwa hadis tersebut mengandung penegasan akan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Akan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Jadi sini Syekh mulai menggandengkan. Boleh sebutkan dulu kaidah bahwa setiap pembahasan, setiap masalah dari masalah agama itu, yang namanya ibadah, itu harus dibangun di atas dalil. Ada dalil yang memerintahnya. Iya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi harus ada perintah. Semuanya dibangun di atas, dibangun di atas perintah. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِئْهَا وَلَا تَتَّبِئْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ikuti syariat itu. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahuinya. Iya. Jadi syariat kapan diikuti? Itu Allah tetapkan di atas syariat. Syariatnya jelas. Nah, sama di ayat yang lain juga. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kita, dari Rabb kalian. Jadi ikuti apa yang diturunkan. Nah, itu perintah. Begitu ada perintah diturunkan, itu yang diikuti. Dan jangan ikuti selain daripada itu, dari wali-wali. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan banyak lagi dalil ya untuk kaidah ini. Jadi kalau pembahasan agama, semuanya dibangun di atas perintah. Nah, di antara bukti perintah itu pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Karena di alam kubur, seorang itu harus menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang dia yakini. Dan ketika dia ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia harus berpijak di atas pijakan. Iya. Maka di sini beliau katakan bahwa fasara fihi tanbih ala masailil qabr. Dengan demikian hadis tersebut mengandung penegasan akan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Iya. Jadi mengandung penegasan tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Baik. Sisi pendalilannya dari hadis ini juga jelas ya. Nah, para sahabat, begitu mereka ingin dibuatkan datu anwat, mereka tidak langsung melakukan. Tapi tanya dulu kepada Nabi. Tanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tetap di dalam diri para sahabat bahwa agama itu seperti itu. Tidak boleh melakukan sesuatu sebelum ada perintah. Karena itu mereka tanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh mendahului Nabi. Dalam hal apa saja, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh mendahului dalam hal apapun. Di sini para sahabat bertanya dulu. Iya. Setelah bertanya, baru mereka melakukannya. Ketika Nabi melarang, mereka pun berhenti. Berhenti di atas hal tersebut. Iya. Baik. Maka di sini terdapat pembahasan tentang masailul qabr. Amma marrabbuka fawadih. Di kubur ada berapa pertanyaan? Ada tiga. Marrabbuka, siapa Rabb yang kau ibadahi? Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Dan yang ketiga, madinuka? Apa agamamu? Ya, jadi ini tiga pertanyaan di alam kubur. Dan ini tercakup di dalam hadis. Nah, beliau terangkan satu persatu. Amma marrabbuka fawadihun. Amma marrabbuka fawadihun. Ada pun pertanyaan siapa Rabbmu adalah suatu yang sudah jelas. Ya, jadi kalau pertanyaannya apa namanya? Marrabbuka? Iya. Pertanyaannya marrabbuka, siapa Rabb yang engkau ibadahi? Maka itu adalah hal yang sudah wadih. Iya. Karena mereka ini tidak mengatakan bahwa pohon itu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ya, mereka tahu bahwa yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jelas diketahui oleh para sahabat. Ya, karena itu mereka tidak bertanya tentang itu. Karena ini sudah wadih. Jelas ya? Baik. Yang kedua, pertanyaan wa man nabiyuk, adapun siapa nabimu? Fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib. Ya. Terkait dengan siapa nabimu, nabi kabarkan tentang hal yang gaib. Ya, yang menunjukkan tanda kenabian beliau. Di mana beliau kabarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sama dengan perbuatannya Bani Israel. Dan Nabi mengabarkan hal yang gaib, itu menunjukkan tanda kenabian. Menunjukkan tanda kenabian. Iya. Kemudian yang ketiga, wa amma madinuka famin qawlihim ija'al lana ilahan ila akhirih. Adapun pertanyaan siapa atau apa agamamu, itu diambil dari ucapan mereka, ija'al lana ilahan hingga akhir. Ya, jadikan untuk kami sembahan hingga akhir dari ayat tersebut. Ya. Ya, diambil bagaimana diingkari terhadap mereka, menjadikan dhatu anwat, wah itu sama dengan ucapannya Bani Israel. Kenapa diingkari, dilarang? Karena itu bertentangan dengan agama Islam. Maka agama Islam itu jelas, agama Islam itu adalah hati yang selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Iya. Dan ini berbeda dengan agama kaum musyrikin. Maka ini penjelasan madinuka, din agama kamu adalah itu. Iya. Dan ini dari penulis rahimahullah fikih ya, mendalam. Di mana beliau dari bab yang ke-8 ini, pembahasan di bab ini, beliau membahasnya secara ringkas, ya, tapi mendetail, dan beliau terangkan bahwa ternyata di dalamnya ada tambih, ada peringatan tentang masail al-qabr, pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Ya. Jadi jangan dikira ya bahwa pertanyaan-pertanyaan di alam kubur itu tidak tercakup di dalam ayat-ayat. Bahkan siapa yang memperhatikan surah-surah Al-Quran, maka surah-surah Al-Quran itu mencakup pertanyaan-pertanyaan di dalam alam kubur. Jelas ya? Ya, kalau misalnya kita buka surah Al-Fatihah, ya Al-Fatihah kan ada penjelasan tentang siapa Allah Rabbul Alamin yang diibadahi, sifat-sifatnya, iya, dan tentang Nabi. Nah, di situ ada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, itu itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, menunjukkan bahwa agama umat Islam itu cirinya jelas beda dengan agama orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka para ulama rahimahumullahu taala, ya, itu selalu memperhatikan terkait dengan ayat-ayat, bahwa kadang di sebagian ayat itu ada tambih terhadap pembahasan-pembahasan seputar pertanyaan di alam kubur. Iya. Saya beri satu contoh lain ya, terkait dengan pertanyaan seperti itu. Ada satu faedah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala di tafsir ayat di surah An-Nisa. Ya. Itu pada ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iya. Wa yusallimu taslima. Ini ayat kalau kita lihat terkait dengan masailil qabr juga ada di dalamnya. Fala wa rabbika. Ini tentang Rabb. Bagaimana orang yang beriman kepada Rabb? Itu jelas ke bagaimana posisinya. La yu'minuna hatta yuhakkimuka. Tahkim hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pembahasan tentang apa? Siapa nabimu? Iya. Dan apa agamamu? Itu jelas karena pada keputusan yang ditetapkan yang sudah merupakan agama, itu wajib untuk diterima. Iya. Keputusan Nabi dan menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Baik. Nah, ini juga di tingkatan agama, ada tiga ya tingkatan agama di dalamnya. Kita sudah pelajari di Thalathatul Usul. Islam itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama apa? Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Jadi tiga tingkatan itu ada juga di ayat ini. Ada juga di ayat ini. Karena tahkim itu tingkatan Islam. Iya. Tidak merasa berat dengan hukum, itu tingkat keimanan. Dan dia menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan, itu tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Jadi kalau dia sempurna dalam tingkatan-tingkatan ini, maka dia sempurna dia terhadap agama. Baik. Kemudian yang ke-21, jelas ini ya keterkaitannya. Ya. Itu dari keistimewaan penulis di Masail. Beliau rinci pembahasan-pembahasan detail, istimbat yang sangat apa? Yang sangat kuat sekali. Iya. Sangat kuat. Harusnya setiap ikhwah yang hadir itu memperhatikan dengan seksama sisi-sisi pendalilan penulis. Iya. Karena itu melatih kita untuk tajam di dalam memahami pembahasan-pembahasan. Baik. Sekarang yang ke-21, al-hadiyatu wal isyrun. Anna sunnata ahli al-kitabi madmumatun ka sunnatil musyrikin. Ke-21, sungguhnya tradisi ahlul kitab adalah tercelah sebagaimana halnya tradisi kaum musyrikin. Jadi begitu dicelah perbuatan mereka minta Datu Anwat, disebutkan bahwa hal tersebut sama dengan perbuatannya Bani Israel. Ya. Maka ini semuanya menunjukkan sebagaimana jalan kaum musyrikin dicela, jalan ahlul kitab juga dicela. Dan yang terakhir, ats-tsaniyatu wal isyrun, yang ke-22, annal muntaqila minal batili الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء أهل بكفر. Sungguhnya seorang yang berpindah dari kebatilan, yang hatinya telah terbiasa dengan kebatilan tersebut, tidaklah aman bila di hatinya masih terdapat sisa-sisa kebiasaan itu. Ya, hal ini berdasarkan perkataan mereka, kami baru-baru saja meninggalkan kekufuran. Nah, jadi kenapa mereka berkata, Ya Rasulullah ija'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka buat dhatu anwat. Apa udurnya? Nah itu di awal hadis disebut wa nahnu hudatsau ahdin bi kufur. Karena kami ini baru saja, masa kami masih dekat dengan kekafiran, baru masuk Islam. Iya. Jadi ucapan mereka ini munculnya karena masih ada, masih tersisa sebagian dari kebiasaan sebelum mereka masuk Islam. Iya. Sebelum mereka masuk Islam. Nah, karena itulah seorang yang bertauhid, seorang muwahhid, itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati dari sesuatu yang kadang muncul darinya dan dia tidak menyadarinya. Apalagi kalau sebelumnya dia punya background yang tidak bagus. Nah, itu harusnya dia lebih serius. Kalau sebelumnya ada background yang tidak bagus. Jelasnya? Nah, ini sekarang juga sering muncul ya. Orang-orang kenapa banyak kekeliruan di kalangan para da'i. Ada sebagian da'i-da'i itu sebelum dia kenal sunnah, dia kenal jemaah-jemaah. Iya, ada yang masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang. Terkait dengan pergerakan, terkait dengan pemikiran, terkait dengan pengafiran. Dan terkait dengan tasawuf. Jadi ketika dia kenal sebelumnya, setelah itu dia kenal sunnah, nah dia sebelumnya sudah terbiasa. Nah, begitu dia kenal sunnah, begitu dia tidak pelajari dengan detail, akhirnya kebiasaan lamanya kadang apa? Kadang muncul. Iya. Kadang muncul di dalam hal tersebut. Baik. Saya beri contoh misalnya, kelompok Ikhwanul Muslimin. Iya. Ini kelompok dari penyandang pemikirannya Hasan al-Banna, Syed Qutb, Yusuf al-Qaradawi. Ini orang-orang memiliki pemahaman senang kudeta terhadap pemerintah, membolehkan mengangkat senjata, gampang melakukan demo-demo, ada pemikiran pengafiran, ya, sering mengucapkan ini sekarang masa jahiliyah, masyarakat jahiliyah, tidak ada pemerintah yang syah, dan seterusnya. Kalimat-kalimat yang muncul. Ada dulu sebagian manusia terpengaruh dengan pemikiran ini. Nah, setelah itu dia kenal jalan para as-salaf. Dia belajar akidah as-salaf. Belajar akidah as-salaf, tapi dia tidak bersih semuanya. Nah, dia setelah belajar akidah as-salaf, sudah mulai belajar akidah salaf. Tapi masih sering mengkritik pemerintah. Nah, ini berarti kebiasaan lama masih apa? Masih ada. Ya, kebiasaan lama masih ada. Atau dia masuk di dalam pemikiran-pemikiran yang kadang dia tidak sadari di situ. Masih tersisa bibit-bibit pengafiran. Bibit-bibit pengafiran. Sebagaimana sebagian orang misalnya, kalau dia melihat orang yang meminum khamar terang-terangan di depan manusia, wah ini berarti dia halalkan khamar. Ya, kalau penghalalan dia halalkan berarti dia kafir. Nah, ini kan pemikiran takfiri namanya. Jadi setiap orang yang melakukan hal yang diharamkan, dianggap itu penghalalan hati. Penghalalan hati itu kan membuat seorang kafir. Jadi zina memang dosa besar. Tapi kalau dia katakan zina ini halal, itu lain lagi masalahnya. Kalau dia yakini zina itu halal, itu artinya dia membantah ayat-ayat Al-Quran. Membantah ayat-ayat Al-Quran hukumnya apa? Hukumnya kafir. Bukan lagi pembahasan minum, bukan lagi pembahasan zinanya. Bukan lagi pembahasan minum khamarnya. Tapi kalau dia katakan minum khamar halal, zina itu halal, ini artinya dia tolak ayat-ayat Al-Quran. Menolak ayat Al-Quran menghalalkan zina dan meminum khamar dengan menolak ayat Al-Quran, ini hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Nah, ini beda. Jelasnya, karena dia enggak paham pembahasan-pembahasan akidah, akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang apa? Kesalahan-kesalahan yang fatal. Iya. Karena itulah orang-orang yang sebelumnya ada background enggak bagus, ketika dia mengenal jalan as-salaf, dia memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia mempelajari ilmu yang benar. Iya. Dia pelajari ilmu yang benar. Kemudian yang kedua, dia mempelajari akidah as-salaf secara terperinci. Dia mempelajari akidah dan manhaj as-salaf secara apa? Secara terperinci. Jangan dia paham secara global saja. Iya. Jangan dia paham secara global saja. Nah, ini kelemahan dai-dai yang sudah menyerukan ke jalan as-salaf. Bagus keadaan di dalam banyak hal, tetapi dia tidak belajar akidah as-salaf secara terperinci. Dan kadang dia belajar, pernah belajar akidah salaf secara terperinci, tapi jalan jarang diajarkan, jarang dia ulangi. Akhirnya ketika terjadi masalah, terjadi fitnah, terjadi kejadian, nah kadang tidak hadir di hatinya pondasi-pondasi yang bisa menolak fitnah itu. Yang membuat dia tegar di atas kebenaran dan tidak mendekati fitnah. Nah, karena itu dia harus pelajari akidah salaf secara terperinci. Kemudian yang ketiga, dari background penyimpangan dia sebelumnya itu, dia pelajari di mana akar-akarnya. Akar-akar penyimpangannya dahulu itu di mana? Agar supaya dia bisa hilangkan dari penyimpangan pemikiran itu dari dasarnya. Ya, dari dasarnya. Baik. Jadi ini tiga hal. Dan tiga hal ini perlu guru. Ya, dia duduk dengan guru yang baik. Mengajarinya. Baik. Karena itu kalau misalnya ada orang yang kembali kepada jalan sunnah, hal yang disyukuri, perkara yang bagus. Dan kita mengajak manusia di dalam hal itu. Dan kita bantu orang-orang yang kembali ke jalan sunnah. Hanya saja kalau dia punya background sebelumnya, maka itu tadi ketentuan-ketentuan harusnya diperhatikan. Karena ini kaidah benar ya yang disebut oleh penulis. Orang yang tadinya di atas kebatilan, dia sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut. Maka tidak ada yang menjamin sisa-sisa kebatilan itu tidak muncul pada suatu hari. Tidak ada yang menjaminnya. Jelas ya? Karena itu dia harusnya memperbaikinya. Ya, memperbaikinya dengan sebaik mungkin. Karena itu kalau kita lihat dari sirah para ulama kita yang kuat di atas jalan as-salaf, yang tidak usah ya di masa dahulu, di masa dekat saja seperti Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali rahimahullahu taala. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali ini beliau salah seorang ulama dari Maroko. Iya. Tadinya berada di atas jalan tasawuf. Di atas jalan tasawuf. Banyak sudah jenis tasawuf dia masuki. Termasuk tarekat Tijaniyah. Ya, tapi begitu beliau mengenal sunnah, maka beliau membersihkan semua pemikiran yang pernah beliau lalui itu. Ya, maka beliau membantah orang-orang sufi pada kesesatan-kesesatannya. Ini kan artinya dia bersihkan sampai membantahnya. Itu menunjukkan kuatnya di atas apa? Di atas keyakinan. Baik. Nah, jadi kalau sekarang ini misalnya antum dengar ada orang-orang mengaku di atas jalan as-salaf, kemudian dia sibuk-sibuk dengan politik, ya ini salafis setengah-setengah namanya. Ya, orang masih punya background apa? Background nggak bagus sebelumnya, masih berpengaruh, atau dia mungkin belajar salafi tapi dia bergaul dengan orang-orang yang bukan salafi. Nah, itu biasanya juga sebabnya seperti itu, pergaulan. Pergaulan. Karena biasa bergaul, akhirnya dia jatuh di dalam apa? Di jalan, di dalam kekeliruan-kekeliruan. Ya, karena itu seorang dai itu dia kuat di atas manhaj, di atas akidah. Dia yang memberi pengaruh kepada orang, bukan dia yang terpengaruh. Bukan dia yang dirubah, tapi dia yang memberi pengaruh. Iya. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kata kami tidak meneguhkan engkau Nabi Muhammad, maka sungguh engkau telah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang hina. Ya, Nabi itu diteguhkan, dikuatkan di atas jalan. Nah, itu jalannya orang-orang mengenal jalan kebenaran seperti itu. Dia teguh di atas kebenaran, dia memberi pengaruh karena jalannya lurus, itu yang dia ikuti. Itu yang dia ikuti. Baik, ini kaidah umum ya, sudut cara memandang secara umum. Membantu seseorang itu untuk selamat dari fitnah. Di masa sekarang ini banyak orang-orang yang kadang subhanallah hafal Al-Quran, hafal hadith-hadith. Ya, dia mengajarkan buku-buku as-salaf, menyandang titel-titel yang tinggi. Ya, tetapi sering muncul dari mereka pembahasan-pembahasan aneh. Nah, keanehan dari mana munculnya? Ini salah satu sebabnya. Salah satu sebabnya.